السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, yang merupakan kunci dari semua amal ibadah dan kunci dari semua kebahagiaan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi kita gak akan bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa berzikir, gak bisa bersabar, gak bisa ridho, kecuali kita tahu ilmunya. Kecuali kita tahu ilmunya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ilmu adalah awal dari kebahagiaan, ilmu adalah awal dari ketenangan, ilmu adalah awal dari kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita memulai segala sesuatu dengan ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai wahyu-wahyunya dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita diberikan waktu untuk belajar, untuk mengkaji, apalagi bersama salah satu buku terbaik di dunia, salah satu buku yang paling diterima oleh umat Islam, yaitu Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat terkemuka, yang sangat dihormati, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hadirin Allah muliakan, selalu minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah, bukan hanya untuk menerima dan memahami, tapi juga bisa mengamalkan. Jadi memahami saja gak cukup, walaupun memahami yang benar itu penting. Karena betapa banyak orang yang paham tapi gak terima dia. Butuh menerima. Dan menerima saja terkadang belum tentu bisa diamalkan. Jadi minta taufik, kekuatan agar kita bisa memahami, bisa menerima, dan bisa mengamalkan. Karena ini kuncinya, jemaah sekalian. Oleh karena itu, selalu minta pertolongan kepada Allah, dan itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yang diminta oleh Nabi SAW setiap pagi. Ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku itu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Jadi setiap pagi Nabi kita SAW berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar konten, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa melembutkan hati kita, membuat hati kita beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita bersih, dan dari itulah, dari hati itulah seluruh anggota tubuh kita, seluruh derap langkah kita dan sikap-sikap kita itu menjadi baik dan benar. Oleh karena itu, selalu minta pertolongan kepada Allah dan jaga terus syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan jaga komitmen kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau, perbanyak salawat dan salam kepada beliau, اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau sedang mendidik kita agar senantiasa mengikuti tuntunan jalan metode atau yang biasa dikenal dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada bersama hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadis yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita pahami serta kita amalkan. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan tentang pentingnya memberikan nasihat, lalu bagaimana profil orang yang memberikan nasihat, dan juga dibutuhkan profil yang benar dari sisi orang yang menerima nasihat. Karena agar nasihat itu berjalan dengan baik, butuh kerjasama antara yang memberikan nasihat dan yang menerima nasihat. Yang memberikan nasihat hendaknya menjaga keikhlasannya dan jadilah orang yang penuh hikmah. Dan tujuan kita bagaimana orang yang kita nasihat itu berubah menjadi baik, bukan menjatuhkan dia atau bukan membongkar aib-aibnya atau bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, menunjukkan bahwa kita ini hebat, kita ini ngerti, kita ini tahu dalil, kita ini berilmu, kita yang benar dan dia yang salah. Bukan demikian. Tapi kita ingin dia itu jadi lebih baik. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kepada siapa? Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin umat dan seluruh umat Islam. Dan hadirin Allah muliakan, dan di antara makna nasihat secara bahasa adalah robot, artinya membangun hubungan yang baik dan yang kuat. Jadi bukan berarti kita nasihatin Allah, bukan, tetapi membangun hubungan dengan Allah dengan baik dan yang kuat, lalu juga membangun hubungan yang baik dan kuat dengan kitab suci Allah, Al-Quranul Karim, membangun hubungan dengan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antara makna nasihat itu iradatil khairil mansuhilah, menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan menasihati kaum muslimin, maka kita menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan ini butuh kejujuran dan keikhlasan, hadirin. Ketika kita inginkan kebaikan, maka akan ada trickle down effect yang besar. Kita akan memilih kata yang baik, sikap yang baik, intonasi yang baik, waktu yang tepat, tempat yang nyaman buat orang tersebut, sehingga orang tersebut itu berubah. Tapi kalau kita ingin memuaskan emosi, mah bebas-bebas aja. Dan terbukti hasilnya gak efektif. Dan hanya membuat keributan dan perpecahan di antara kita. Nah, itu dari sisi yang memberikan nasihat. Dari sisi yang menerima nasihat, menerima. Bahkan bukan hanya menerima, tapi hatinya bergetar ketika dinasihati, dan di dalam nasihat itu ada nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Dan imannya bertambah jika di dalam nasihat tersebut ada ayat-ayat Allah yang dibawakan. Dan apabila ada dua profil seperti ini, antara yang menasihati dan yang diberikan nasihat, maka disitulah nasihat akan punya kekuatan yang sangat besar dan akan merubah dan akan memperbaiki keadaan. Jadi ini PR kita masing-masing, dan setiap kita main di kotak masing-masing. Jika kita berada di pihak yang menasihati, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita berada di kotak yang dinasihati, berarti surat Al-Anfal ayat 2 itu yang juga yang harus kita renungkan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita SAW dan para sahabat. Nabi kita SAW adalah seorang pemberi nasihat sejati, para sahabat pun juga orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas dan ingin jadi orang baik. Makanya begitu Nabi SAW, jadi dari sisi nasihatnya menyentuh, dan dari hati orang yang mendengarkan, wajirat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun, hati itu bergetar dan air mata pun menetes. Dan hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW sebagaimana dijelaskan al-irbad itu memberikan nasihat seperti memberikan nasihat perpisahan, seperti memberikan nasihat perpisahan. Lalu kita lanjutkan hadis tersebut. Setelah mereka meminta fa'ausina, ya Rasulullah berikanlah wasiat kepada kami, maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, qala usikum bitaqwallah, aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wassama'i wa ta'ah, dengar dan taat, wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian, yang memerintah kalian adalah budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia. Jadi walaupun yang memimpin kalian budak Ethiopia. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Lalu Nabi menjelaskan, dan barang siapa yang hidup setelah, atau barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Akan melihat banyak perbedaan dan banyak perselisihan. Dan kalau itu terjadi, fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiin, dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk, addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadailah dan jauhilah setiap hal-hal yang diada-adakan, hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada banyak sekali pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita bahas setiap pesan satu kajian aja belum cukup. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita bahas semampu kita dengan segala keterbatasan kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Pesan yang pertama dari Nabi SAW adalah pesan takwa. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan pesan ini sudah kita kaji secara khusus kan hadirin. Jadi kita gak akan panjang-panjang. Tapi yang kita ingatkan bagaimana Nabi kita SAW itu senantiasa mengingatkan umatnya, sahabat-sahabat beliau untuk bertakwa kepada Allah. Karena inilah wasiat seluruh para umat, atau untuk seluruh para umat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Jadi Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Allah berfirman, dan milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ini semua milik Allah Jalla wa'ala. Dan sesungguhnya kami telah memberikan wasiat, memberikan perintah kepada seluruh umat-umat yang mendapatkan kitab suci sebelum kalian. Seluruh yang mendapatkan kitab suci sebelum kalian. Dan ini juga perintah untuk kalian. Ini juga wasiat untuk kalian. Apa perintah dan wasiatnya? Anittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk semua yang mendapatkan kitab suci sebelum kita dan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga hal tersebut menjadi wiqayah, menjadi tabir, menjadi benteng, menjadi tembok yang menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan bahwa barang siapa yang kufur, tidak mau bertakwa, maka sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Jadi kalau kalian mau kufur, enggak mau bertakwa, enggak ada masalah kok. Orang semua ini milik Allah. Dan Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh kalian. Ketidakbertakwaan kita hadirin, itu tidak mencederai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ketidakbertakwaan kita itu tidak merugikan Allah. Enggak sama sekali. Allah punya semuanya. Allah Maha berkuasa. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ketika kita tidak bertakwa, itu tidak mencoreng sama sekali. Allah tetap yang Maha Terpuji. Allah tetap yang Maha Terpuji. Ada masalah. Beda sama kita jemaah. Kita ini kalau punya anak buah, kita ini kalau punya pegawai, atau kalau dunia olahraga, pelatih yang punya tim atau atlet atau pemain, itu begitu pemainnya bermasalah, pegawainya bermasalah, orang-orangnya bermasalah, anak buahnya bermasalah, itu orang akan mengaitkan pelatihnya dalam masalah ini, bosnya, pemimpinnya, itu pelatihnya siapa sih? Nggak becus gitu loh. Jadi yang diserang itu pelatihnya, yang diserang bisa bosnya, iya kan? Ketika sebuah klub dunia nih gagal juara Liga Champions, yang dipecat siapa? Pelatihnya. Padahal yang gagal nyetak gol ketika penalti pemainnya gitu loh. Jadi yang gagal nyetak gol ini pemain, yang dipecat pelatih. Nanti ditanya, itu gak diajarin ya? Gak ada sesi tendangan penalti ya? Semuanya macam-macam bicara tentang pelatih. Padahal yang bermasalah pemainnya. pemainnya main, padahal pelatihnya udah jago banget, udah kasih kasih pola bla bla bla. Pemainnya grogi partai final, akhirnya nggak jalan itu pola. Itu diomelin tuh pelatihnya oleh banyak orang. Gimana sih salah strategi, salah kasih pola. Padahal polanya udah bagus, cuman pemainnya aja nggak bisa ngejalanin. Jadi buruknya performa pemain atau anak buah dan seterusnya itu sering kali merembet kepada pemimpinnya, atasannya, dan diserang itu atasannya atau pelatihnya. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lihat ayat tadi. Ketika Allah mengatakan, dan barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Itu gak mencoreng sama sekali kekuasaan, kekayaan, dan pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu real. Gak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah, dan Allah maha terpuji. Jadi kalau kita gak bertakwa, hadirin, kita yang punya masalah, kita yang berhadapan dengan masalah besar. Makanya kan masih ingat, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berhati-hatilah, surat An-Nur yang sudah kita bahas, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu akan terkena fitnah, akan terkena fitnah, atau akan terkena azab yang pedih, azabun alim. Jadi kita yang kena masalah, dan kita sudah jelaskan apa itu fitnah. Mulai dari bencana sampai hati yang rusak, hati yang rusak. Jadi jangan pernah meremehkan bertakwa. Bertakwa itu kebutuhan kita. Jadi jangan membangun narasi pribadi ini untuk kepentingan Allah. Kalau ribet banget, Allah nggak ribet. Anda mau kufur nggak ada masalah kok. Kalau hati Anda yang gersang, nanti hidup Anda yang gak tenang. Kalau nanti kena bencana, nanti kena azab, dan mau nyalain juga gak bisa. Anda nyalain, Allah tambah parah lagi bencana menimpa Anda. Jadi pentingnya bertakwa. Dan ini wasiat Nabi SAW di berbagai macam kesempatan. Makanya ketika Nabi SAW membuka sebuah forum, sebuah acara, sebuah kegiatan, salah satu sunnah beliau menyampaikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi nasihat ketakwaan lagi, nasihat ketakwaan lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada dan bicara dengan dan ucapan yang benar. Itu kan sunnah Nabi SAW ketika membuka sesuatu. Dan kita sering dengar itu, tapi masalahnya kita gak ngerti atau tidak meresapi. Dan tidak mengamalkan, dan tidak menggunakan metode ini. Coba kita renungkan, siapa yang membangun rumah tangganya atau keluarganya dengan ini? Kita ingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita masuk ke inti. Ketika kita bicara sama anak kita, yang pertama jangan lupa bertakwa sama Allah ya. Baru masuk. Atau bicara sama teman begitu, atau di kantor, kita ingatkan, jangan, semua saya berharap semua bertakwa kepada Allah. Lalu kita bicara poinnya. yang dilakukan Nabi kita SAW dengan para sahabat. Dan ini yang kita lupakan dan terbukti hasilnya gak pernah efektif. Karena kita lupa ngingetin kita dan segenap pihak untuk senantiasa bertakwa. Itu hal yang penting. Dan kadang-kadang kita ingetin orang bertakwa sambil marah-marah. Ittaqillah, marah, tapi harusnya kan itu tadi, nilai-nilai kasih sayang harus dibangunkan. An-nasiha. Tapi dari kalimat, dari intonasi udah kayaknya orang ngajak ribut kali. Makanya jadi takwa, nasihat kepada ketakwaan itu jadi gak kurang punya power. Mungkin karena kita gak ikhlas ketika menyampaikan. Adapun Nabi ketika menyampaikan wasiat ini, itu seperti orang mau berpisah. Kira-kira mau berpisah marah-marah gak? Gak marah-marah kan? Kita mau orang mau berpisah dengan keluarga dan saudara, itu kan minta maaf, mohon maaf ya. Iya, gue juga minta maaf. Bahkan belum bicara udah nangis duluan. Itu orang mau berpisah tadi gitu. Dan Nabi SAW menyampaikan nasihat untuk bertakwa, itu kan seperti itu jemaah. Seperti nasihat perpisahan. Jadi pesannya itu sampai ke hati yang dengar. Kita suruh orang bertakwa sambil marah-marah. Ittaqillah. Emang gue salah apa sih? Jadi makanya, kok gue disuruh bertakwa? Emangnya gue orang fasik apa? Jadi, narasinya seperti itu. Bertakwa kepada Allah. Maksud lo kan gitu kadang-kadang. Jadi, pesannya tuh gak dapat. Atmosfer yang terbangunnya itu gak tepat. Dan ini adalah miss kita sendiri yang kurang ikhlas ketika berbicara, yang kurang jujur mungkin ketika menyampaikan sebuah nasihat. Maka ini yang perlu ditanamkan. Bertakwalah kepada Rabbul Alamin agar kita kan ketika maksud tolong bertakwalah gitu loh. Misalnya kita bicara sama istri kita, kamu tuh harus bertakwa. Itu kan artinya tolong jaga diri kamu dari azab Allah. Aku tuh enggak mau kamu diazab sama Allah kan. Kalau kita breakdown kalimat itu kan itu artinya. Aku berharap kamu itu dapat kenikmatan, dapat segala kenyamanan. Aku gak ingin istriku ini diadab sama Allah. Maka tolong bertakwa, jalankan perintah, jauhi larangan. Itu kan lebih enak ya. Karena itu marilah kita perbaiki diri-diri kita. Kita semua apalagi yang berbicara pada detik ini. Jadi itu nasihat untuk bertakwa. Lalu selanjutnya yang kedua, wasam'a wa ta'a. Atau usikum bi taqwa wa sam'i wa ta'a. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wasam'i wa ta'a. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan aku wasiatkan kalian juga untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada pihak yang memimpin kalian, yang memerintah kalian. Walaupun yang memimpin dan memerintah itu adalah budak Etiopia. Apa yang dimaksud dan mengapa Nabi mengatakan walaupun yang memimpin kalian adalah budak Etiopia? Beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa salah satu konsep yang ingin dibangun Nabi SAW adalah kita mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada pemerintah. Taat selama kita tidak diperintah mengerjakan hal yang haram atau maksiat. Sebagaimana hadis Bukhari, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya untuk hal yang baik dan bukan maksiat. Dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya jika kita diperintah untuk mengerjakan satu hal dan itu maksiat, maka kita tidak boleh taat. Siapapun yang memerintah, termasuk misalnya ayah, ibu, pemimpin dan lain-lain. Tapi kalau diperintahkan ke hal yang non-maksiat, maka kita wajib taat. Jadi wajib taat kepada pemimpin kecuali maksiat. Jadi pengecualiannya, anomalinya hanya maksiat. Selebihnya kita harus taat. Dan penyebutan Abdun Habashi, budak Ethiopia, itu memberikan pesan, kata sebagian para ulama, walaupun kondisinya tidak ideal, walaupun kondisinya tidak ideal. Kenapa demikian? Karena kalau kondisinya ideal dan proses menuju kepemimpinannya itu sesuai dengan yang ada dalam buku-buku fikih, maka budak Ethiopia gak bisa memimpin. Budak Ethiopia gak mungkin bisa memimpin. Karena salah satu syarat jadi pemimpin kan orang merdeka. Gak bisa budak memimpin. Jadi ketika sampai ada budak Ethiopia sampai ke posisi paling atas, berarti ada yang salah. Ada kondisi yang gak ideal. Dan Nabi ingin menjelaskan pesan. Apa? Ketika seseorang sudah naik dan memimpin, maka dengar dan taat, kecuali kalau diajak maksiat. Kenapa demikian? Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Utsaimin dan para ulama yang lain, hikmahnya adalah, kata beliau, fa'innal wajib as-sam'u wa ta'alahu. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat selama bukan maksiat. Li'annahu sara amiran, karena dia sudah menjadi pemimpin, pemimpin kita. Walau qulna bi adami sam'i wa ta'ala, dan kalau kita arahkan orang untuk tidak mendengar dan taat, la asbahan nasu fawdha. Lihat kejadian para ulama, maka kondisi akan chaos, akan berantakan. Kullun ya'tadi 'alal akhar, karena setiap orang akan menzalimi pihak lain karena gak ada yang ngatur. Wa kullun yudayyi'u huquqal akharin, dan setiap orang akan menyia-nyiakan hak yang lain. Makanya kan sebagian para ulama mengatakan bertahun-tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari gak ada pemimpin. Itu kondisi bisa kacau. Dan hadirin Allah muliakan, dan itu yang terjadi sepanjang sejarah. Jika kita mau berpikir dan mau merenung dengan baik, oleh karena itu dengar dan taat. Dan inilah firman Allah dalam surat An-Nisa, ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. 29. Apa arti ulil amri hadirin? Uli itu artikan pemilik. Al-amr itu kebijakan. Jadi pemilik kebijakan di antara kalian. Pemimpin. Selama kebijakannya bukan maksiat. Kalau kebijakannya maksiat tidak boleh diikuti. Tapi kalau bukan, ikuti. Dan ini untuk maslahat yang lebih besar. Atau untuk menekan mudarat yang lebih besar. Dan pembicara masalah panjang, tetapi inilah wasiat Nabi SAW. Dan hadis ini dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Jangan lupa, kita sedang membahas kitab Imam Besar Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tadi kata para ulama, hatta law kana al-ab awil um awil amir al-am wal khas fa innahu la ta'ata lah. Kalau maksiat itu ayah kita yang minta, ibu kita minta, misalnya ada perintah untuk tidak sholat duhur atau tidak sholat duhur, maka kalau ayah orang tua kita perintah kita untuk tidak sholat duhur, kan kita nggak boleh taat. Tapi tetap bersikap dengan baik, tetap berakhlak dengan mulia. Tapi setiap kemaksiatan itu tidak boleh ditaati. Allah Ta'ala bismillah. Kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan barang siapa yang hidup setelah atau di antara kalian, maka dia akan melihat banyak perbedaan dan perselisihan. Nabi SAW ingin menjelaskan kenyataan fakta ketetapan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang akan ada perbedaan dan perselisihan. Dan bukan satu dua perbedaan, banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Dan dalam kondisi seperti itu, Nabi pun memberikan solusi. Karena kalau gak ada solusinya bisa fatal ini. Nabi SAW memberikan solusi. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiin al-mahdiin min ba'di. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Pegang teguhlah dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi ini solusi ketika ada perbedaan. Solusi jika ada perbedaan. Kembalikan ke sunnah Rasul dan sunnah Khulafai Rasyidin. Jadi kembalikan ke tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, konsepnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, metodenya Rasul dalam menyikapi perbedaan, dan kembalikan kepada sunnahnya Khulafai Rasyidin. Dan komit dengan itu sampai ke Nabi bukan wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi kembalikan ke konsep Rasul SAW, kembalikan ke sunnah Rasul SAW, kembalikan kepada dalil, karena kan konsep Rasul kembalikan kepada dalil. Lalu konsep Rasul sebagai kata-kata bahwa perbedaan terbagi menjadi dua, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yang ditoleransikan dan yang tidak ditoleransikan. Dikembalikan kepada kondisi perbedaan tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi kemarin. Apakah ada nas di sana? Ada dalil yang tegas dan sharih yang valid? Apakah ada ijma'? Apakah ada kias yang jali? Kalau tidak ada atau dalilnya sama-sama kuat, berarti konsepnya itu cari kebenaran semaksimal mungkin dan kita bertoleransi dengan saudara kita. Dan itu nasihat para ulama kita yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu nasihat Imam Nawawi, nasihat Ibnu Qudamah, nasihat Ibnu Qayyim, nasihat Syekhul Islam, hampir semua nasihat. Tapi begitu ternyata ada nas yang tegas, ada ijma' misalnya, dan memang dari awal ulama nggak ada yang berbeda dengan dalam masalah ini, ataupun kalau ada perbedaan qaulnya qaulun syadz dalam ilmu usul, maka kita katakan yang benar itu ini dan yang ini salah. Lalu kita dakwahkan saudara kita dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan bijak. Dan kita tahu bahwa konsep Nabi SAW, tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kesalahan otomatis jadi pendosa. Bedakan antara salah dengan dosa. Bukankah Allah berfirman di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami ketika kami salah disebabkan kami lupa atau kami tidak tahu. Dan kita tahu dalam riwayat yang sahih, Allah merespon dengan mengatakan, qad fa'altu, aku kabulkan doa kalian ini. Aku kabulkan. Dan makanya kaidah para ulama, tidak setiap orang yang jatuh dalam kesalahan otomatis dia mendapatkan dosa. Bisa jadi dia mendapatkan pahala. Masih ingat hadis Nabi SAW tentang mujtahid, tentang hakim. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Apabila hakim atau ulama mujtahid menyimpulkan hukum, memutuskan hukum, sebelumnya dia berijtihad dulu, dia melakukan riset secara komprehensif, lalu dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Wa idza akhta'a wa idza hakama al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Atau wa idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan apabila seorang hakim atau ulama yang berijtihad, lalu ijtihadnya salah ini, dia jatuh dalam kesalahan, berapa dosa? Falahu ajrun, dia dapat satu pahala. Dia enggak berdosa, bahkan dia dapat satu pahala. Dan ini kadang-kadang sering kita keliru dalam memahami. Kita berpikir kalau ada seseorang salah otomatis dia dapat dosa. Belum tentu. Atau apabila misalnya kita disalahkan oleh saudara kita, otomatis dia memvonis kita sebagai pendosa. Belum tentu. Bedakan antara kesalahan dan dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW di atas atau surat Al-Baqarah yang terakhir. Tapi yang jelas kita harus kembali ke konsep Nabi SAW. Makanya Imam Al-Mu'tamin Al-Utsaimin ketika menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dalam menyikapi hal-hal yang disepakati dan dalam menyikapi hal-hal yang berbeda. Jadi menyikapi perbedaan pun harus kembali ke sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita kembali kepada sunnah Nabi SAW dan bagaimana para sahabat berinteraksi dengan perbedaan, maka kita akan melihat dengan jelas dan gamblang bahwa mereka membedakan antara, atau mereka tidak memukul rata. Ada perbedaan yang diterima, ada perbedaan yang tidak bisa diterima. Dan itu pun bukan berarti langsung memvonis yang salah. Salah tetap salah, tapi bisa jadi dia dapat pahala. Makanya agama kita jemaah sekalian itu membedakan antara perbuatan dan pelaku. Di antaranya, kalau perbuatannya keliru atau salah, bukan berarti pelakunya otomatis berdosa, sesat, dan lain sebagainya, tidak. Sebagaimana apabila perbuatannya benar, belum tentu pelakunya dapat pahala. Bisa jadi dia nggak ikhlas. Dia gak ikhlas. Padahal sholat subuhnya benar, dua rakaat, sujudnya benar, tapi gak dapat pahala. Ini apa lo kita renungkan? Dan begitulah dalam hidup, hadirin. Dalam hidup kita harus punya dua timbangan, menimbang pelaku dan menimbang perbuatan. Gak bisa dipukul rata. Kembali ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Dan terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan berhati-hatilah, waspadailah, dan hindari, jauhi hal-hal yang diada-adakan, hal-hal yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita sedang membaca hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang diada-adakan? Kata para ulama, yakni fi dinillah wa fi ma yata'abbadu bihil insanu li rabbih. Yang dimaksud hal-hal yang baru dan diada-adakan yang diwanti-wanti oleh Nabi dalam hadis ini adalah hal-hal yang diada-adakan atau yang baru dalam agama Allah, dalam beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan tentang fasilitas dunia yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan tentang handphone, bukan tentang gadget, bukan tentang internet, bukan tentang bah Google dan lain sebagainya. Ini tentang hal-hal di dalam agama Allah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, yang digunakan dalam rangka mendekatkan diri dan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan itu juga yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, makanya beliau menyampaikan hal ini. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena hal-hal yang diadakan dalam rangka beribadah kepada Allah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadirin Allah muliakan, karena bid'ah secara etimologi adalah hal-hal yang baru, tapi yang dimaksud adalah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin dan para ulama yang lain. Jadi Nabi meminta kita untuk berhati-hati dalam hal ini. Artinya jangan mengerjakan hal-hal yang tidak ada contohnya, tuntunannya, sunnahnya dari Nabi kita SAW dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap itu adalah sebuah penyimpangan atau kesesatan. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Umar, seorang sahabat besar, ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, walaupun sebagian manusia menganggap hal itu baik. Walaupun dianggap baik, tapi itu enggak tepat. Karena dalam beribadah kita butuh dalil, hadirin. Kita butuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Ini kaidah umumnya. Makanya kaidah mengatakan al-aslu fil ibadah hadar atau mana hatta yadulla dalilu ala masyru'iyatiha. Hukum asal setiap ibadah itu enggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kebalikan dengan hal-hal yang non-ibadah. Kalau non-ibadah, urusan dunia dan segala macam. Al-aslu fil asya' ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimihi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau enggak ada dalil mengharamkan, silakan. Tapi kalau ibadah atau akidah dan iman itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita diminta Nabi, iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalilnya. Karena kita enggak boleh beribadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan niat baik, persepsi baik, atau sebatas akal bahwa ini adalah hal yang positif. Ibadah butuh dalil. Dan ini nasihat para ulama kita. Makanya salah satu nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat terkenal dalam bab al-istihsan, apa kata beliau? Man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang membuat sesuatu hal dalam agama ya, hanya dengan akalnya bahwa ini baik, jadi hanya menganggap baik aja, lalu dia kerjakan, maka dia telah membuat syariat baru. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam istihsan. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu dalam bab ibadah karena menganggap ini baik saja, ini positif, tapi gak ada dalil ternyata, gak ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia membuat syariat baru. Ini menunjukkan bahwa ini adalah konsep para ulama. Makanya Umar bin Abdul Aziz, hadirin, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, sanna Rasulullah SAW wa wulatul amri min ba'dihi atau man ba'dahu sunanan atau min ba'dihi sunanan. Rasulullah SAW dan Khulafa Rashidin setelah beliau itu telah menetapkan sunnah, pola, konsep. Al-akhdhu biha i'tisamun bi kitabillah. Memegang atau mengambil sunnah Nabi dan Khulafa Rashidin itu artinya berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Wa quwwatun 'ala dinillah, dan itu kekuatan dalam agama Allah. Laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala nadhru fi amrin khalafaha. Maka tidak ada yang boleh untuk menggantinya, merubahnya, wala nadhru fi amrin khalafaha, dan tidak boleh melihat dalam perkara yang menyelisihinya. Jadi harus ikuti, enggak boleh cari yang lain. Man ihtada biha fahuwa muhtadin. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dengan sunnah tersebut, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man istansara biha fahuwa mansur. Dan barang siapa minta pertolongan kepada Allah dengan mengerjakan sunnah Nabi, dia pasti ditolong oleh Allah. Wa man tarakaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah tersebut dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, wallahu ma tawalla, maka Allah akan palingkan di mana dia berpaling. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali ini dua kutub. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, berarti kita tidak membuat hal-hal yang baru. Dan kalau kita membuat ibadah-ibadah yang baru, maka itu artinya kita tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nasihat para ulama kita. Ini nasihat dari Imam Nawawi. Ini juga nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Beliau menasihati kita untuk itu juga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan ibadah-ibadah atau keyakinan atau iman yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat dari para ulama kita. Karena sekali lagi, hanya dengan niat baik saja kan tidak cukup. Di semua bidang, di semua bidang, agar kita berhasil, kita butuh dua hal. Yang pertama, ikhlas. Dan yang kedua, benar. Di semua bidang, kalau kita ingin berhasil, kita kerjakan hal itu dengan ikhlas, dengan hati, lalu gunakan cara yang benar. Begitu juga dengan beribadah, ikhlas dan benar. Dan benar adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebatas bermodal niat baik, kita apresiasi niat baik setiap orang, sangat luar biasa. Niat baik itu luar biasa, tapi gak cukup, hadirin. Jadi kita apresiasi niat baik setiap kita, lalu kita sampaikan dengan baik bahwa alangkah indahnya jika niat baik tersebut disandingkan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hal, semua hal. Saya ingin tanya, apabila mesin mobil kita bermasalah, apakah cukup turun mesin dengan modal niat baik? Enggak. Gigi kita sakit, terus ditawarin sama ustadz kita, "Pak, lagi sakit gigi ya?" "Iya nih Pak Ustadz, saya bantu tindakannya." Emangnya ustadz bisa? Ya enggak, tapi kan niat saya baik, ingin membantu antum. Kira-kira antum serahkan gak gigi antum? Dan apakah antum buka mulut untuk ustadz antum? Enggak kan? Kenapa? Karena niat baik aja gak cukup. Niat baik butuh disandingkan dengan cara yang benar. Dan begitu juga dengan sholat, puasa, dan ibadah, berzikir, dan seterusnya. Niat baik sangat indah dan harus dipadukan dengan cara yang benar. Tanya ibu-ibu sekalian, apakah bisa membuat sop buntut hanya dengan bermodal niat baik? Pokoknya aku buatin sop buntut ya. Emangnya tahu resepnya? Ya gak ngerti, yang penting kan niat baik aja. Saya rasa kita sepakat itu tidak akan berhasil. Tanya kepada tukang jahit kita, bisa gak buat gamis hanya dengan modal niat baik? Tidak. Niat baik harus tahu pola yang benar. Niat baik harus dengan resep yang benar. Dan dalam beribadah, resepnya dan polanya adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan kita buat dengan niat baik kita sendiri, walaupun niat baik itu sangat bagus. Dan terakhir, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan, bukan berarti setiap orang yang melakukan itu otomatis jadi orang sesat. Tidak. Kaidah para ulama mengatakan, laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu 'alaihi. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam sebuah kebid'ahan otomatis dia difonis sebagai ahli bid'ah atau orang yang sesat. Tidak. Karena bisa jadi dia enggak tahu. Bisa jadi dia keliru. Bisa jadi karena salah takwil dan seterusnya. Dan apabila seseorang terjatuh ke dalam hal itu karena ijtihadnya, kembali kepada Nabi SAW, sabda Nabi, bisa jadi dia dapat pahala bukan karena amalan tersebut, tapi karena ijtihadnya. Jadi yang salah tetap salah, yang keliru tetap keliru, tapi bisa jadi dia dapat pahala karena upaya dan usahanya, ijtihad tersebut. Jadi kita harus bedakan. Dan perlu kita ingatkan bahwa memvonis saudara-saudara kita itu hal yang berat, hal yang sulit, hati-hati. Memvonis saudara-saudara kita itu hal yang berat dan butuh keilmuan, butuh kewaraan. Dan tidak setiap orang berbicara dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakin, dan ingat terus ayat terakhir dari surat, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina janganlah engkau hukum kami karena kami salah disebabkan karena lupa atau karena kami tidak tahu. Karena lupa atau karena kami tidak tahu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan. Dan para ulama klasik kita mengatakan bahwa ikhrajur rajuli minas sunnati syadid, mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah atau memvonis seseorang menjadi ahli bid'ah itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Itu tidak mudah. Itu butuh pembahasan khusus. Dan pada dasarnya membicarakan orang atau membicarakan status saudara kita itu hal yang butuh ilmu dan kewaraan yang tinggi. Karena sekali lagi para ulama membedakan antara perbuatan dan pelaku dari perbuatan tersebut. Perbuatan dan pelaku perbuatan tersebut. Dan itu tadi, ikhraju, mengeluarkan seseorang dari ahlussunnah itu bukan hal yang mudah. Itu berat dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bedakan antara perbuatan dan pelaku, ulama kita membedakan. Dan dakwahi terus saudara-saudara kita dengan bijak, dengan lemah lembut. Karena secara umum ya, nasihat dari para guru-guru kita dulu dan masyayikh-masyayikh kita dulu, ini orang Indonesia tuh baik-baik jemaah, baik-baik. Secara umum itu masya Allah kata mereka. Oleh karena itu butuh hikmah, butuh nasihat yang baik. Punya orang Indonesia itu punya jiwa nurutnya itu besar. Makanya lihat aja ketika haji itu kan jamaah haji Indonesia itu kan yang nerimo aja gitu, suruh tarik ya haji pindah gitu. Coba yang lain, gak semua ya, tapi sebagian yang lain itu dilawan lah segala macam. Makanya para ulama mengatakan sebagian, kita ini ngelihat banyak bangsa di dunia ketika haji. Dan salah satu bangsa yang masya Allah itu orang Indonesia. Baik-baik, nurut-nurut, inginkan kebaikan, gitu lah. Banyak senyum. Makanya sebagian masyarakat kita tuh bingung sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kok dikit-dikit senyum. Kita nih pertama kali bingung loh ngeliat kalian. Tapi ternyata begitulah kultur kalian. Jadi memang baik-baik. Jadi coba disikapi dengan bijak dan saling mensupport satu dengan yang lain. Dan yang salah tetap salah, tetapi bagaimana spirit untuk sama-sama menjadi lebih baik, sama-sama membantu mensupport, dan hati-hati dalam memvonis. Dan bedakan antara perbuatan dan pelaku. Agama kita membedakan, Allah membedakan, Rasul membedakan, para sahabat membedakan, dan ulama kita membedakan. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Gak setiap orang yang melakukan kesalahan itu dihukum. Bisa jadi karena dia gak tahu, bisa jadi karena dia lupa. Dan Nabi SAW pun melakukan hal tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak menghukum orang badui yang pipis di masjid. Pipis di masjid loh hadirin. Ada yang khilaf tentang ketidakbolehan pipis di dalam masjid? Gak ada, semua sepakat itu salah. dan salah bukan kecil itu fatal. Tapi Nabi tidak menghukum. Nabi memberikan uzur. Ini menunjukkan bahwa menyikapi person, menyikapi pelaku itu butuh ilmu, butuh hikmah, dan butuh kewaraan. Dan perlu sifat rahmah hadirin. Sifat rahmah, sifat kasih sayang. Jangankan sama saudara-saudara sesama, jangankan sama saudara kita kaum muslimin. Nabi SAW bagaimana menyikapi Abdullah bin Ubay bin Salul? Itu gembong munafik. Itu jelas fidarkil asfali minan nar. Allah yang menyatakan mereka itu berada di dasarnya neraka. Tapi bagaimana Nabi SAW ingin mendoakan dia? Ingin mendoakan dia? Ingin mensolati dia? Ingin mensupport dia dengan doa-doa? Sampai Allah larang. Baru Nabi berhenti. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah engkau mensolati salah seorang dari orang munafik ketika dia mati sampai kapanpun selama-lamanya. Ya, ayat ke-80, istighfir lahum aw la tastaghfir lahum. Istighfarlah untuk mereka atau engkau tidak beristighfar untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum. Kalau saja engkau beristighfar sebanyak 70 kali, Allah tetap enggak akan ampuni mereka. Kalau saja engkau beristighfar, wahai Muhammad, 70 kali, Allah enggak akan ampuni mereka. Apa kata Nabi SAW? Fa'azidu 'ala sab'in. Oh, kalau begitu saya akan tambah lebih dari 70 kali. Allahu Akbar. Lihat sifat rahmat Nabi SAW. Sifat penyayang Nabi SAW. Nah, hadirin, Nabi itu gak bodoh. Nabi itu orang paling cerdas di dunia. Semua kita tahu, kalau ada kalimat, bahasanya begini, kalau engkau beristighfar sampai 70 kali sekalipun, saya gak akan ampuni dia. Itu artinya apa? Artinya mau berapapun, gak akan diampuni. Bukan kalau 80 diampuni. Ya gak sih? Ada kalimat nih, kayak misalnya orang tua bilang ketika anaknya minta mainan, silakan kamu merengek nak, kamu minta-minta ke mama sebanyak 10 kali pun mama gak akan belikan. Apakah berarti pemahamannya? Berarti kalau 11 boleh dong ma? Kan enggak. Itu artinya sampai kapanpun kamu gak akan dibelikan. Dan Nabi ngerti salam-salam. Tapi Nabi salam-salam lebih mengedepankan sifat rahmah. Yang penting usaha dulu deh. Oh, 70. Ya udah kita lama di 70. Bukan karena enggak ngerti, tapi berusaha semaksimal mungkin karena sifat rahmah Nabi SAW kepada sesama sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada orang munafik. Kepada orang munafik. Nabi doakan. Nah, begitu juga ini kan sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi loh. Sallallahu alaihi wasallam punya sifat rahmah kepada sesama. Punya kasih sayang. Ingin orang itu jadi baik. Ingin orang itu berubah. Dan ketika kita mengkoreksi, kita ingin dia menjadi baik. Kita ingin dia enggak kena azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dia itu dapat pahala. Dan sudahkah kita punya sifat-sifat seperti itu? Jadi tegas itu sebuah keharusan hadirin. Tapi tegas bukan berarti kasar. Bukan berarti membenci. Bukankah tegas bisa dibalut dengan lemah lembut? Dengan rasa kasih sayang lahir dari spirit untuk menyayangi. Dan kita butuh sunnah ini yang seringkali kadang-kadang sudah mulai pudar di antara kita. Sayangilah sesama kita. Ini orang munafik yang jelas-jelas lebih parah daripada orang-orang musyrik, tapi tetap Nabi itu sayang sama mereka, ingin mereka dapat ampunan dari Allah. Sudahkah kita punya sifat itu kepada saudara kita sebangsa, setanah air? Sudahkah kita doakan mereka dan menyampaikan dengan bijak dan kata-kata, dan kalau kita kurang tepat kita perbaiki cara kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf agak lama karena memang hadis ini panjang. dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Bahkan sebagian ulama ada nulis satu buku khusus untuk hadis ini. Dan ini yang bisa kita bahas dengan segala keterbatasan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang keliru dari kami dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Semoga Allah memaafkan seluruh dosa-dosa kita, dan semoga Allah menyayangi dan merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.